Break dulu yuk guys. Ngopi enak nih. Apalagi diminumnya anget-anget. Enakan juga gak dessert. Biar ada manis-manisnya kayak aku. Enggak, ngopi aja lah. Dessert aja. Ngopi. Udah. Mending ini aja guys. Apa tuh? Top avocado kopi baru. Wah. Kopi ala dessert. Ini kopi baru, sensasi unik. Kopi alpukat, paduan strong espresso dan susu. Di mystery ini avocado. Rekomendasi Ari Irham emang gak salah. Kopinya ngekick. Ini yang gue cari nih. Dipaduin creaminya alpukat. Epic abis. I like it. Yoi. Mau panas atau dingin, itu bisa banget. Mau ditambahin es krim lagi, sabi. Yoi kan. Chill abis. Berasa lagi nikmatin kopi alpukat di kafe. Iya kan. Nih. Punya gue tuh. Bisa kali minta. Top avocado kopi baru. Sensasi kopi ala dessert kekinian banget. Cobain guys dari Wingsfoot.